Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib, dan juga para hadirin di majlis taklim malam Rabu membahas kitab Riyadhus Salihin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga segenap kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Insani di 102,2 FM Purbalingga dan sekitarnya, Wonosobo, Barling, Mas Cakep Won. Ya. Mana itu? Banjar, Banjar, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo. Ada wonnya. Rahimani wa rahimakumullah. Dan juga para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Segala puji walhamdu semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah karena Allah memang berhak untuk dipuji. Karena Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang terpuji. Itulah sebabnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah sudah melimpahkan segala macam kenikmatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan segala macam kenikmatan kepada kita, kepada kalian, kita, segala macam kenikmatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa dalam kita mengarungi kehidupan pasti ada yang namanya ketidak ketidaknyamanan, ketidakenakan. Akan tetapi kesusahan, ketidakenakan, ketidaknyamanan itu tentulah tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian, kita semua, berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah atas kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama hadis yang nomor berapa? 3. Hadis nomor 3 dari kitab Riyadu As-Salihin, di mana Al-Imam An-Nawawi berkata, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Aisyata radhiyallahu taala anha qalat, dan dari Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang keberapa? 4 apa 3? 2 apa 1? 3 apa 5? Yang pertama Khadijah. Yang kedua Saudah. Yang ketiga baru Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah berkata nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah setelah kapan? Setelah pembebasan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, melainkan yang tertinggal hanya jihad dan juga apa? Niat. Yani niat untuk melakukan jihad dan amal soleh. Wa idastun firtum, dan apabila kalian diminta untuk keluar berjihad, fanfiru, maka keluarlah kalian, jangan malas-malasan. Waduh, belum panen. Ya, anak saya masih kecil-kecil misalnya. Apabila memang diminta untuk berjihad, maka berjihadlah, jangan ragu, jangan ragu-ragu. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas ya tentang masalah apa makna dari hadis ini sekilas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah. Dari mana? Dari kota Mekah menuju kota Madinah. Setelah pembebasan kota Mekah. Kenapa? Karena kata Al-Imam An-Nawawi, la hijrata min Mekah li'annaha sarat dara islamin. Karena saat ini Mekah sudah menjadi negara Islam. Ya. Dan telah kita bahas bahwasanya hijrah secara umum itu masih berlaku hukumnya. Dan itu sudah kita bahas di awal, hukum hijrah. Ya. Yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah dari mana? Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negara Islam, jadi tidak perlu dihijrai, ditinggalkan. Tidak perlu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, menunjukkan bahwasanya apa? Mekah selamanya akan menjadi negara Islam. Ini kabar gembira atau tidak? Kabar gembira. Nah, siapa yang ingin tinggal di kota Mekah? Nanti sampai hari kiamat tetap menjadi apa? Negara Islam. Oh, berarti orang kafir tidak akan bisa menguasai. Sampai gembongnya orang kafir pun tidak bisa. Siapa? Dajjal. Dajjal enggak akan bisa masuk ke kota Mekah. Ya. Jadi dia Dajjal itu bisa merambah kemana-mana kecuali Mekah dan Madinah. Begitu mendekati kota Mekah, dia sudah lihat dari kejauhan, ternyata di penjuru-penjuru kota Mekah dan di lorong-lorong kota Mekah dijaga oleh siapa? Malaikat dengan siap dengan pedang-pedangnya. Ya. Jadi Dajjal tidak akan bisa masuk. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Sampai hari kiamat Mekah insyaallah taala akan menjadi baladul amin. Negara yang aman. Dalam surat apa itu ya? At-Tin ya. At-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Sudah dibahas ya kalau tidak salah? Sudah selesai. Khatam masyaallah. Masyaallah, bapak-bapak ini sudah menjadi ahli tafsir. Memiliki ilmu sekadar yang telah sudah dipelajari insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan selanjutnya walakin jihadun waniyah. Yang tertinggal hanya jihad. Yani para sahabat saat itu ada kesempatan untuk melakukan apa? Jihad. Keluar dari kota Madinah, keluar dari kota Mekah untuk memenuhi panggilan apa? Jihad. Sekarang berarti kita perlu membahas tentang apa? Jihad. Jihad itu apa toh? Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya secara bahasa jihad itu berarti badlul juhdi. Badlu al-juhdi. Badlul juhdi itu artinya apa? Mengerahkan segenap kemampuan. Ya, mengerahkan segenap kemampuan. Kalau jihad secara istilah berarti ya badlul juhdi liqitalil a'da al-kuffar wal musyrikin wal munafiqin wasyayatin. Itu jihad. Jihad itu berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi siapa? Musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, dan juga para syayatin, para syaitan. Ini namanya jihad secara istilah. Ya, jihad secara istilah. Apa toh fadilah jihad? Kalau hukumnya sudah pernah kita bahas ya kemarin. Hukum asalnya apa? Fardu. Fardu kifayah. Kecuali dalam beberapa hal. Kecuali dalam beberapa hal menjadi fardu ain. Kapan itu? Yang pertama, apabila negara kita diserang, daerah kita diserang musuh, maka wajib bagi yang tinggal di daerah yang diserang, baik laki-laki atau perempuan atau tua atau muda, yang mampu untuk berjihad, wajib berjihad. Gak perlu izin sama orang tua. Itu kalau seperti itu. Sebentar nih, tak izin ya Pak ya. Oh, gak perlu izin. Kalau memang sudah diserang saat itu, maka semua wajib angkat senjata yang mampu. Bu ibu mampune nguntal ke muntu, bismillah. Nah, pokoknya semampu kita. Tapi apa permintaan kita kepada Allah? Apa permintaan kita kepada Allah? Keamanan. Kita minta kepada Allah untuk diberikan keamanan dan jangan berangan-angan ketemu dengan apa? Musuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al aduwi. Jangan kalian itu berangan-angan ketemu dengan musuh. Wa idza laqitumuhu, ning nek kalian ketemu apa? Lari. Fasbutu, ojo mlayu. Jangan lari. Demikian. Itu tentang yang pertama. Yang kedua apa ya? Ketika jihad itu menjadi wajib, apabila diperintah oleh imam, pemerintah. Hei Mas Popo, sini jihad. Nah, misalnya begitu, ya kan? Maka kamu silakan sini lawan itu. Maka ini wajib kalau sudah dipanggil oleh apa? Pemerintah. Ya, untuk berjihad. Demikian. Kamu tak utus sekarang sana. Wajib. Ya. Yang ketiga adalah apabila kita sudah berhadap-hadapan dengan musuh. Enggak boleh lari. Ya, tidak boleh lari. Yang keempat, apabila ada seseorang yang dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, padahal kemampuan tersebut dibutuhkan. Di antara persenjataan granat. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang tahu bagaimana cara nguntal granat. Begitu? Nguntal granat apa nguntal ke? Beto ya, nguntal sama nguncal ke sama nguncal. Jadi tidak ada yang tahu, hanya si Fulan yang tahu. Pak Roni misalnya yang tahu. Maka wajib bagi Pak Roni untuk datang meskipun tidak diminta oleh pemerintah. Wajib datang. Kenapa? Satu-satunya orang yang tahu cara nguncal ke granat dia. Maka wajib untuk turun ke medan perang demi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu diantara perkara-perkara yang membuat wajibnya jihad. Terus, Ustaz, saya ingin dengar sedikit saja tentang keutamaan jihad. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Imam kan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Imam Muslim. Dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya walahu ma 'alal ardi min syai illa syahida." Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang sudah masuk ke dalam surga kok. Ada koknya ini ya. Kira-kira apa? Kok kepingin kembali ke dunia. Jadi kalau sudah masuk surga apa? Betah. Ya, kalau sudah masuk surga apa rasanya? Betah. Ya. Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya walahu ma 'alal ardi min syai' illa syahida. Enggak ada seorang pun yang sudah masuk ke dalam surga kok kepingin kembali ke dunia meskipun dia dijanjikan mendapatkan segala sesuatu di muka bumi. Mau enggak tak kembalikan ke dunia? Yang dulu kamu enggak punya, tak kasih. Dulu kepingin motor apa? Sana, hidup lagi di dunia, tak kasih. Dulu kepingin istri yang cantik, sana, pulang ke dunia, tak kasih. Dulu pingin gaji yang tinggi, sana, pulang ke dunia, tak kasih. Enggak ada yang kepingin sama sekali. Kenapa? Wong sudah makmur. Hidup di dunia rasanya sudah apa? Sudah makmur. Enggak perlu susah-susah seperti hidup di dunia. Hidup surga itu sudah enak sekali. Ya, diceritakan kalau ada sungai, kita ingin nyebrang. Kalau di dunia bagaimana? Ngawi getrek, ya kan? rano pring nganggo gedebok pisang ngoten niku nggih. Terus kalau enggak ada bambu pakai apa? Itu pelepah pisang, pelepah ya. Ya gedebok itulah gedebok. Gedebok pisang disundui ya. Tuh, kemudian nyebrangnya pun harus apa? Namanya ndayung. Ya kayak ndayunge kabur ke sana, kabur kemari. Nek renang juga apa? Sulit. Itu kalau ingin nyebrang. Dah, sekarang cerita yang lain. Nek pingin makan nasi, gimana? Ngeliwat. Nanam dulu, ya kan? Nyebar benih. Apa? Nyebar benih. Berapa hari tumbuh? 20 hari? Satu bulan baru tumbuh? Bibit itu? Wah, petani nih, dolali nih. Berapa hari? Saya juga enggak ngitung. Yang jelas nunggu sampai apa? Bibitnya tumbuh. Setelah bibitnya tumbuh apa? Dicabuti. Setelah itu ditandur. Tandur noto karo mundur ya. Tandur noto mundur. Natane karo mundur. Nah, itu berarti orang Probalingga itu natane. Nek orang Jogja notone. Begitu, masya Allah. Natanya. Baik. Kemudian setelah itu berapa bulan dia panen? 3 bulan 4 bulan. Ya kudu di apa itu namanya? Diwatun, kemudian pokoknya macam-macam. Setelah itu dipaneni, digepyoki, kemudian digiling, ya, kemudian setelah itu diwususi, kemudian apa? Diliwet, dan macam-macam pokoknya lah ya. Masya Allah, ming arep mangan sego, sak piring. Hanya ingin makan nasi saja, susahnya bukan kepalang. Itulah hidup di dunia, Pak Bu. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh manusia itu diciptakan dalam kondisi apa? Kabad, susah. Jadi hidup di dunia itu apa? Susah. Ngono iseng digoleki donya lho. Padahal susah. Ya subhanallah, ya. Maka itu hidup di dunia seperti itulah surga. Mau nyebrang kali, kalinya ya suruh belok. Masyaallah. Lah gimana mau pulang ke dunia? Enggak ada. Maka ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'alal ardi min syai'. Enggak ada seorang pun yang sudah masuk ke dalam surga kok pingin kembali ke dunia meskipun ditawari segala sesuatu di dunia. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Maksudnya gimana Ustaz? Berarti orang mati syahid pengin hidup di dunia, pengin kenikmatan dunia? Oh tidak. Dia itu ingin kembali hidup di dunia karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatamanna ayyarji'a ila dunya. Dia berangan-angan bisa kembali ke dunia. Kenapa kira-kira? Naam, fayuq talu atau fayuk tala asra marat, sehingga dia pun terbunuh 10 kali. Jadi ngantek mati ping pirang pirang. Nuwun sewu Pak, kepenges peso sakit nopo mboten Pak? Nate nopo? Kalau keiris peso sakit atau tidak? Sakit, sakit. Pingin diulangi atau tidak Pak? Ketusuk jarum, kepingin diulangi, sama Pak. Tapi ini syahid, terpotong lehernya, tertusuk perutnya, terbelah dadanya, tapi kok pingin kembali. Pingin baleni dipateni. Pingin hidup lagi demi untuk apa? Dia deledelususe. Pingin hidup lagi demi untuk merasakan bagaimana tebasan pedang itu di lehernya. Bagaimana tusukan tombak itu di jantungnya. Bagaimana tusukan panah di punggungnya. Bagaimana rasanya kepala pisah dengan badannya. Demi untuk itu. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima yara minal karamah, karena dia sudah melihat bagaimana balasan kemuliaan orang yang mati syahid. Cukuplah, ya, cukuplah hadis ini sebagai apa namanya gambaran, bahwasanya mati syahid itu luar biasa. Sampai tidak ada seorang pun yang ingin hidup kembali di dunia kecuali orang yang mati syahid. 10 kali ingin dibunuh, masya Allah. Padahal kita ketusuk sekali saja, waduh kapok saya. Ya, ini masya Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya jihad itu adalah sesuatu yang sangat apa? Oh, kalau begitu saat kita jihad. Siap? Insya Allah. Untuk jihad harus diketahui ilmunya. Perlu diketahui. Kata ulama, jihad itu adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri seorang manusia kepada siapa? Allah. Jihad adalah salah satu bentuk ibadah yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri seseorang kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Matinya mati syahid. Orang yang mati syahid itu berarti di bawah anbiya berangkat itu. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ya. Dari kalangan nabi, siddiq, syuhada. Dan Umar radhiyallahu taala anhu juga termasuk apa? Syuhada. Utsman radhiyallahu taala anhu termasuk syuhada. Ali bin Abi Thalib termasuk syuhada. Dan banyak sekali sahabat yang termasuk syuhada. Maka betapa senangnya apabila seorang itu mendapatkan derajat, di sebuah derajat di situ ada siapa? Ada Umar, ada siapa lagi? Utsman, ada Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, para sahabat, para syuhada. Ya. Maka ini adalah sebuah kemuliaan, ya, sebuah kemuliaan. Dan dia adalah sebuah ibadah yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah setiap ibadah itu boleh dilakukan begitu saja, sakarpe dewe, semau kita, ataukah harus ada aturannya? Harus ada aturannya. Ibadah itu pasti ada aturannya, makanya ulama mengatakan al-aslu fil ibadati at-tahrimu, hukum asal dari semua bentuk ibadah adalah apa? Haram dilakukan. Hatta ya'tiyad dalilu yadullu ala syar'iyatih, sampai datang dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Saya ulangi, al-aslu fil ibadati tahrimu, hukum asal dari segala bentuk ibadah adalah apa? Tidak boleh dikerjakan hatta ya'tiya dalilun yadullu ala syar'iyatiha, sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut. Contoh, dari mana kita tahu adanya sholat 5 waktu? Karangane dewe ataukah ada dalilnya? Buat-buatan kita sendiri ataukah ada dalil? Dalil. Setelah kita tahu sholat 5 waktu ada dalilnya, khamsu sholawatin katabahunallahu kulla yaumin wa lailah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah atas para hambanya 1 hari 1 malam. Kemudian kita tahu ada salat subuh, ibadah. Berapa rakaat kita salat subuh? 2 rakaat. Dari mana kita tahu salat subuh 2? Dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh berapa rakaat? 2. Berarti kita tidak boleh menambah menjadi tiga. Ini artinya asal dari segala bentuk ibadah enggak boleh dirubah-rubah kecuali ada dalilnya. Demikian. Nah, sebagaimana ibadah-ibadah lain, maka jihad pun butuh ilmu. Karena itu adalah apa? Ibadah. Ya, sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita zakat, sebagaimana kita haji. Haji itu di mana? Mekah atau Madinah? Madinah ada enggak kaitannya dengan haji? Ada nama badan? Enggak ada lah itu. Yang biasanya dari Mekah langsung ke Madinah. Itu ada kaitannya dengan haji atau enggak? Enggak ada. Haji itu di tanah Mekah dan sekitarnya. Mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Mepet-mepetnya 8 sampai tanggal 12. Mepet lagi 9 sampai 12. Mepet lagi 9 tok. Sek lainnya membayar dam. Ya, itu kalau betul-betul apa kepepet. Jadi pakai helikopter surut, ya, turun di mana? Di Arafah tanggal 9 dari sini naik helikopter gitu ya. Sampai di sana turun wukuf dari duhur sampai maghrib, setelah itu balik lagi. Kemudian bayar dam. Sisa-sisanya bayar denda dan yang lain, sudah sah hajinya. Jadi mepet-mepetnya berapa hari? Satu hari. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Arafah. Ya, tentunya dengan ihram dan yang lainnya tentunya ya. Demikian. Maka setelah itu ya, tentunya ada tawaf ifadah itu juga dilakukan. Rukun-rukun yang kaitannya dengan rukun, ada tawaf ifadah, ada sa'i dan yang lainnya itu dilakukan yang rukun. Tapi bisa dilakukan pada tanggal 9 tok. Ya, bisa dilakukan tanggal 9 tok. Nah, setelah itu tawaf misalnya, atau urutan-urutannya. Tanggal 8 ngapa dulu, 9 apa, 10 apa, 11 apa, 12 apa. 10 atau 11, 12, 13 itu amalannya apa? Lempar jamroh. Lempar jamroh itu urutannya dari mana? Dari buyuk setan, jamroh akobah, ataukah dari jamrohul ula, jamroh wusta, kemudian jamroh akobah? Dari ula dulu urutannya, ya. 7, 7, 7 atau 21 sekaligus. Atau 7 sekaligus jadi satu dilempar. Harus satu, satu-satu. Ya. Lempar sak kanyangi. Ataukah harus masuk ke? Harus masuk ke lubang gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi ada aturannya. Haji pun ada aturannya. Maka jihad pun demikian. Jihad itu tidak bisa sembarangan kita lakukan tanpa ilmu, tanpa memperhatikan aturan. Tapi tolong, kalau kita membahas seperti ini bukan berarti kita gembosi. Bahkan kita apa? Menyemangati. Kalau memang Allah berikan kesempatan pada kita untuk berjihad, maka itulah kesempatan untuk menebus dosa, Pak. Nah, orang yang mati syahid apa? Langsung masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya, itu kesempatan untuk menebus dosa. Makanya doanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia doanya Allahumma urzukni syahadata fi madinati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah aku mati syahid. Mati syahid adalah mati dalam jihad membela Islam. Di kota Madinah. Para sahabat heran. Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau berdoa seperti itu? Bagaimana mungkin engkau mati syahid di kota Madinah? Wong Madinah saat itu apa? Aman. Umar bin Khattab, khalifah, orang nomor satu, tidur, mohon maaf, bahasanya rada kasar, klekaran. Ngatang-ngatang di bawah pohon. Ngatang-ngatang itu kata kasar ya. Tidur telentang. Ngisis di bawah pohon. Geletak tanpa ada pengawal itu tenang rasanya. Tidak ada yang namanya ketakutan, Masya Allah. Ini berarti Madinah kota yang sangat, sangat aman. Tapi Umar bin Khattab bercita-cita seperti itu. Kenapa? Karena mati syahid memang pahalanya sangat besar. Dikabulkan atau tidak doa Umar bin Khattab? Dikabulkan. Bagaimana dikabulkannya? Dia ternyata ketika sholat subuh ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu', seorang Majusi. Ya, Abu Lu'lu' seorang Majusi. Ya, sampai diriwayatkan ginjal dan lambungnya dan ususnya itu bocor, bolong. Sehingga setiap minuman yang makanan yang dia makan atau minum langsung apa? Keluar. Tapi saat itu Umar bin Khattab ketika pingsan, pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kalau tidak salah di sini, ya. Ketika pingsan dibangunkan enggak sadar-sadar. Tidak sadar-sadar. Sampai sehingga terjadi perbincangan di antara sahabat, wahai sahabat-sahabat katanya. Kalau memang Umar ini masih hidup, hanya ada satu kalimat yang bisa menyadarkan Umar. Apa itu? Salat. Apa itu? Salat. Oh iya. Benar. Kalau memang dia masih hidup, pasti dia akan bisa terbangun ketika mendengar kata apa? Salat. Akhirnya betul, dalam kondisi pingsan seperti itu, Umar bin Khattab dibisiki oleh seorang sahabat, "Ya Amirul Mukminin, as-shalah." Wahai Amirul Mukminin, ayo salat. Langsung gregah. Subhanallah. Langsung melek, bayangkan. Langsung bangun kemudian, "Hah," katanya. "Weh, celaka." Orang yang tidak sholat, celaka, katanya. Kemudian dia menegakkan sholat. Kalau kita bagaimana? Mas, sholat. Mas, sholat. Wah, melolor, tapi terus apa? Gini, saya kesel. Ya. Masih capek. Bedanya Amirul Mukminin dengan umat Amirul Mukminin kayak ini. Maka kita kalau ingin meniru mereka, gregah. Ya, berusaha untuk apa? Segera mendengarkan panggilan, ya bangun. Ya. Dan ini yang dibutuhkan kerjasama bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak biasanya apa? Sulit bangun. Dibangunkan sama ibu-ibunya. Demikian pula Oh, bapak-bapak enggak? Oh, ibu yang sulit. Nah, bu. Waduh. Berarti ini yang namanya butuh kerjasama ya, Pak ya? Kerjasama. Pak, coba bayangkan, Pak. Ada hadis yang mengatakan. Rahimallahu imra'an qama minal layli. Fasalla. Fa'aiqadha zawjahu. Fa'in abad nadhaha ala wajhiha. Alma. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah merahmati. Allah apa? Merahmati. Rahmat sebab masuk ke dalam surga. Siapa yang mudah-mudahan didoakan mendapatkan rahmat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seorang laki-laki yang bangun di malam hari melakukan salat malam. Kemudian dia berusaha membangunkan istrinya. Berarti memang kebiasaannya laki-laki bangun terlebih dahulu, Pak ya. Betul begitu ya. Insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu juga bangun terlebih dahulu, Pak. Dia yang membangunkan Aisyah. Ya, akan tapi mungkin sebagian apa? Bapak-bapak bangunnya belakangan. Demikian. Ini bangun di malam hari untuk melakukan apa? Salat malam. Salat malam hukumnya apa? Sunnah. Dapat apa? Rahmat. Bagaimana kalau itu membangunkan untuk salat wajib? Mana pahalanya yang lebih besar? Sholat wajib. Otomatis jasa membangunkan sholat wajib lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, gitu loh Pak. Logikanya kita itu. Karena amalan yang wajib jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan sunnah. Makanya ibu-ibu, ya, bangunkan sholat wajib harus lebih apa? Sergap. Bapak-bapak, bangunkan ibu-ibu untuk sholat wajib harus lebih apa? Sergap. Sergap itu lebih apa? Rajin. Demikian. Itu tentang jihad. Ya, Umar berdoa. Makanya pembahasan kita seperti ini justru untuk meningkatkan semangat. Kalau bisa kita tekadkan di dalam hati kita ingin mati apa? Syahid. Ya. Bahkan ini sudah pernah kita sampaikan di awal-awal, ya. Bahwasanya seorang yang bertekad dalam dirinya mohon dengan betul-betul man sa'alallaha syahadah ballaghahullahu manzilata syuhada wa in mata ala firasyihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memohon kepada Allah man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk diberikan mati syahid dengan sungguh-sungguh mohonnya, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada meskipun mati di atas kasur. Maka monggo kula lan panjenengan sami-sami berniat untuk mendapatkan apa? Syahadah. Maka mari kita ini bersama-sama untuk berniat untuk mendapatkan apa? Mati syahid. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang dimana hari ini kita simpulkan, oh ternyata jihad itu ibadah. Dan ibadah itu tidak bisa dikerjakan sembarangan saja. Harus ada apa? Ilmunya, aturannya. Nanti insyaallah di depan pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita akan membahas bagaimana bahayanya kalau jihad itu dilakukan secara serampangan dan tidak pakai ilmu. Setelah itu kita akan bahas tentang syarat-syarat jihad. Ya, syarat-syarat jihad. Ustaz, ini kan bukan kitab jihad, Ustaz. Enggak apa-apa. Mumpung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang apa? Tentang jihad. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga keluarga saya dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadirin dan juga para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada serta para pemirsa Yufid TV. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.